نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa duduk sejenak dalam rangka untuk thalabul ilmi. Masih dengan kitab yang sama, kitab Lamuddiril Manthur. Sampai pada bab yang ke-52 yang berisikan tentang faidah-faidah serta nasihat-nasihat dan pendidikan adab yang disampaikan oleh para as-salafus salih, untuk kita tentunya menjadikan itu semuanya sebagai nasihat bagi kita, sebagai bimbingan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita sampai ucapan qala al-imam Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, inna as-sabiqina an ilmin waqafu wa bi basarin naqidin kaffu wa kanu hum aqwa 'ala al-bahthi law bahathu. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu yakni para sahabat. Kenapa demikian? Karena Umar ibn Abdul Aziz adalah tabi'in. Maka yang dimaukan oleh beliau dengan kalimat innas sabiqin, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu, an ilmin waqafu, mereka di atas ilmu mereka berhenti. Wa bi basarin naqidin kafu, dan dengan penglihatan yang tajam, penelitian yang mendalam, mereka menahan diri mereka. Wakanuhum aqwa, dan mereka yakni para sahabat, kalau mereka membahas satu permasalahan, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang paling kuat dalam membahas perkara tersebut. Ini ucapannya Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di zaman itu, yang dengan izin Allah atas kepemimpinan dari beliau, negeri di waktu itu makmur karena ilmu agama tersebar dan umat masih belajar ilmu kepada ulamanya. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, beliau memberitahukan kepada kita beberapa hal yang sudah seharusnya ini menjadi manhaj kita dalam beragama. Ini menjadi pola kita dalam beribadah. Yang pertama, waikum muslimin, disebutkan oleh beliau bahwa orang-orang yang terdahulu, yaitu para sahabat-sahabat Rasul, atau para ulama-ulama di zaman para tabi'in. Ketahuilah oleh kalian, mereka itu berhentinya dalam sebuah pembahasan agama adalah di atas ilmu. Maksudnya bagaimana kaum muslimin? Para sahabat Nabi dalam perihal ilmu itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasul. Ketika Rasul mengajarkan seperti itu, maka seperti itulah mereka berbicara. Misal yang saya sering bawakan adalah pembahasan tentang Aynallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Aynallah, jawabannya Allah fisama. Berhenti di situ. Berhenti tidak melanjutkan bagaimananya di langit sana. Seperti apanya beristiwa di atas arsy. Apakah Allah menyentuh arsy ataukah Allah berada di atas awang-awang arsy? Ini tidak ada pembahasan. Sehingga para sahabat Nabi berhenti dalam bidang ilmu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Model seperti ini, pola seperti ini, cara seperti ini, atau kalimat lain, manhaj seperti ini, menyelamatkan para sahabat Nabi jatuh pada penyimpangan, jatuh pada penyelisihan. Manhaj ini, pola ini, metode ini, kalau kita terapkan juga akan menyelamatkan kita dari melampaui batasan. Pola ini kalau kita terapkan, kita berbicara ketika Allah berfirman seperti itu, maka seperti itu kita berbicara. Kita beribadah, caranya bagaimana? Sesuai dengan cara yang Rasulullah ajarkan, berhenti cara seperti itu. Jangan melampaui. Jangan Anda jabarkan panjang lebar sesuatu yang Rasulullah tidak panjang lebarkan. Jangan Anda tambahi karena alasannya mungkin kurang atau kurang marem, ya, kurang mantap. Jangan. Begitu Nabi melakukan, maka begitu pula hendaknya Anda melakukannya. Para sahabat dulu seperti itulah manhaj mereka dalam beragama. Bisa dipahami hadirin? Yang seperti ini nasihat yang sangat emas bagi kita, sangat bermanfaat bagi kita. Yang seperti ini menyelamatkan kita dari berlebih-lebihan hulu dalam urusan beragama. Salawat waikum muslimin itu sangat bermanfaat sekali. Sallu alayya fa inna man salla alayya wahidatan sallallahu bi ashran au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kalian kepadaku karena barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuk dia 10 kali. Artinya Allah akan memujinya, Allah akan menyanjungnya. Ini dia. Sebagai hamba yang saleh, Allah meridainya, Allah merahmatinya. Tetapi dalam hal salawat, bagaimana Rasul mengajarkan salawat? Berhentilah seperti itu. Jangan kamu mengada-ada salawat yang tidak ada dalam syariat. Karena saking semangatnya, ya, saking apa pengen solawat, akhirnya kebablasan bikin solawat-solawat sendiri. Ini bukan cara para sahabat. Ya. Demikian pula dalam hal yang lainnya, ikhwan. Puasa juga seperti itu. Dalam akidah juga seperti itu. Dan ini adalah pola beragama yang diterapkan oleh mereka sahabat-sahabat Rasulullah ridwanullahi alaihim ajma'in. An ilmin waqafu. Mereka berhenti di saat ilmunya berhenti seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Dalam perihal asma sifat sangat jelas. Dulu Imam Malik, Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah, Imam yang ada di kota Madinah. Al-Imam Malik ditanya tentang bagaimana caranya istiwanya Allah di atas arsy. Seperti apa gambaran istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy. Ini pernah ditanyakan kepada Imam Malik. Maka Imam Malik menjawab, seperti halnya para sahabat berhenti pada ilmu yang diajarkan oleh Rasul. Jawabannya Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun. Makna kalimat istiwa, bersemayam, yakni ditafsirkan oleh Umar bin Khattab berada di atas arsy. Kalimat istiwa paham, orang mengerti maknanya. Wa kaifu majhulun, bertanya tentang bagaimananya, ini tidak ada ilmunya. Bagaimananya istiwanya Allah, seperti apanya istiwanya Allah, majhul, tidak ada ilmunya, tidak ada yang tahu. Allah dan Nabi tidak pernah berbicara tentang bagaimananya. Wal imanu bihi wajibun, beriman kepada keyakinan Allah beristiwa di atas arsy, hukumnya wajib. Wasu'alu anu bid'atun, dan bertanya tentang bagaimananya istiwa Allah di atas arsy, ini adalah bid'ah. Akhriju, usir dia dari majlis ini. Diusirlah orang tersebut yang bertanya tadi. Ini berhenti di sini. Bahasanya stop. Ngerti stop, Pak? Stop. Ob. Nah, mandek. Jangan melebihi. Begitu nasnya begitu. Bagaimananya? Enggak ada nas. Wajah Allah bisa dipahami. Allah memiliki wajah. Wajah kalimat yang bisa dipahami. Adapun bagaimananya wajah Allah, stop. Berhenti kamu. Jangan melanjutkan pembahasan bagaimananya, seperti apanya wajahnya Allah, jangan. Iman kepada keyakinan Allah memiliki wajah itu wajib. Dan bertanya tentang bagaimananya wajah Allah itu adalah suatu yang bid'ah. Sehingga kalimat lain, berhentinya seorang sesuai syar'i, dan ini model para salaf, ini menghentikan lajur jatuh pada bid'ah. Berhentinya secara syar'i dalam ibadah, solawat, zikir, solat, puasa, haji, umroh, berhenti sesuai yang disyariatkan. Tak, sudah. Jangan melampaui. Ini menyelamatkan anda dari bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Ya. Wa bi basirin naqidin kafu. Kalimat yang berikutnya, mereka para salaf dengan pandangan yang betul-betul meneliti, mereka pun kafu, menahan diri. Kalau tadi berhenti bahasanya, kalimat beliau waqafu berhenti, kalau yang kedua ini adalah mereka menahan diri. Tidak mau melanjutkan pembahasan. Gak mau. Gak maunya mereka dalam melanjutkan pembahasan karena apa? Karena ilmu yang ada pada mereka. Ilmu yang ada pada mereka. Bukan berarti mereka lemah. Wah, para sahabat gak punya intelektual. Para sahabat gak punya kecerdasan. Para sahabat pikirannya jendel, jumut, kaku, sehingga tidak berani melanjutkan pembahasan. Bukan. Kata beliau, wa kanuhum aqwa. Kalimat berikutnya, mereka para sahabat Nabi, kalau mau membahas sesuatu, sungguh mereka adalah orang yang paling kuat dalam membahas ilmu tersebut. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam kitab beliau Mahiyah Salafiyah, nukilan ucapan para ulama diantaranya Muhammad Aman Al-Jami, bahwa para sahabat Nabi itu di atas al-haq, dipastikan mereka ahlul jannah. Kenapa? Akhadul ilma atau akhadu hadad din minan nabi mubasyaratan ghaddan tariyan. Para sahabat Nabi dalam akidah benar, dalam ibadah benar, dalam beragama benar, dalam bermanhaj benar, sampai tingkatan mereka adalah sebaik-baik manusia dan dipastikan sebagai penduduk surga. Apa kenapa? Mengapa demikian? Karena mereka mengambil ilmu agama ini langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mengambil ilmu agama ini enggak melalui perantara. Langsung Rasulnya ada di tengah-tengah mereka. Jadi melihat bagaimana Rasul dalam beramal, mendengar langsung ilmu dari Nabi, ini yang terjadi pada mereka. Dan mereka sangat tepat, tidak pernah melampaui batasan. Sehingga kalau mau berbicara siapakah orang yang paling kuat dalam membahas agama ini, ya mereka. Ilmu semuanya ada pada mereka. Bukan pada kalian wahai para cendekiawan atau orang-orang yang mengatakan dirinya intelektual. Tidak pada kalian ilmu itu. Ilmu itu ada pada para sahabat Nabi Ridwanullahi Majma'in. Langsung mereka dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih segar, masih sejuk ilmu itu. Dan yang lebih menakjubkan lagi, di saat itu ilmu turun sekaligus prakteknya, sekaligus pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Pengawasan. Kalau ada yang salah, langsung ditegur oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, langsung jawabannya dari Allah. Ini hal yang sangat luar biasa. Tentunya mereka berhenti dalam sebuah pembahasan itu karena ilmu, bukan karena kelemahan yang ada pada mereka. Ini adalah bantahan kepada mereka-mereka yang beragama dengan akal, yang menyangka mereka lebih cerdas, mereka lebih luas ilmunya daripada para sahabat Nabi. Apa ada orang kayak gitu, Pak? Banyak, Pak. Saya berikan contoh yang ada di negeri kita. Sebuah bid'ah yang belum lama muncul. Dulu mereka tidak seperti itu, tapi sekarang mereka melakukan bid'ah. Bid'ah yang berupa penentuan hari raya tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal dan tanggal 1 Zulhijjah dengan menggunakan hisab. Ini adalah bid'atun dhalalatun, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah pelanggaran terhadap syariat dan tidak mungkin bisa dilakukan yang namanya hisab. Ini kenapa demikian? Karena agama ini lebih sempurna daripada pola-pola mereka itu. Kalau seandainya hisab itu bisa dipakai, tentunya waikum muslimin, Allah dan Rasul tidak akan luput untuk mensyariatkan hal itu. Tidak akan luput. Tetapi mereka dengan bahasa kita gembelengan. Apa? Dulu Rasul dan para sahabat itu enggak cerdas orangnya. Enggak punya teknologi menghisab. Mereka orang-orang kolot kuno yang taunya cuma delengtok dengan mata. Kita ini lebih canggih, lebih cerdas, lebih intelektual dibandingkan dengan mereka. Bahkan mereka tidak tanggung-tanggung mencela Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan la karuan bae nganggo apa? Ru'yatul hilal. Nabine orang yang ummi bisa nulis juga enggak? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini terdengar dari mereka-mereka itu. Ada apa kalian kok seperti itu? Dulu sebelum pimpinan kalian yang ini enggak pernah model-model kayak gitu. Fadikhan. Inilah dia yang namanya bid'atun dhalalatun. Dibela-bela sampai pun itu adalah sebuah kebatilan. Ternyata memang kebanyakan mereka ahli hisab. Ya. Ahli hisab, tukang menghisab. Tahu menghisab apa? Maka kaum muslimin rahimani warang jami'an. Para sahabat bukan tidak mampu untuk melanjutkan pembahasan, bukan. Mereka bahkan orang yang paling alim setelah Muhammad Rasulullah alaihissalatu wassalam. Bukan tidak ada ilmu pada mereka, tetapi kalianlah yang tidak menggunakan manhajnya para sahabat dalam pembahasan ilmu. Akhirnya kalian menggunakan sebuah teori yang bukan syar'i, dipaksakan seakan-akan itu adalah sesuatu yang syar'i. Dibela-bela sampai tingkatan mencela para sahabat Nabi dengan bahasa para sahabat adalah orang-orang yang kolot, yang tidak berpendidikan, para badui-badui yang lemah keilmuannya, dan yang lainnya. Maka kali ini Umar Ibn Al-Aziz membela para sahabat dari tuduhan-tuduhan seperti itu. Wa kanu hum aqwa alal bahthi law bahathu. Mereka para sahabat adalah kaum yang sangat kuat dalam membahas jika mereka mau membahas sebuah ilmu. Qala Ayyub Ibn Yazid rahimahullahu ta'ala. Ini sudah atau belum? Belum ya? Atau sudah? Kalau sudah murojaah, kalau belum ini tambahan ilmunya, ya. Wong kita talimnya sebulan sekali. Yang seminggu sekali saja gampang lupa. Apalagi sebulan sekali. Ya dimaafkan. Saya lupa, jenengan juga lupa. Kalau terulang, alhamdulillah terulang. Kalau belum, berarti kita menambah. Qala Ayyub ibn Yazid Al-Kiriyah rahimahullahu ta'ala. Ahakkun nasi bil ijlali thalathatun. Manusia yang paling berhak untuk dimuliakan itu ada tiga. Ini nasihat bidang lain. Nasihat bidang lain. manusia yang paling berhak untuk dihormati ada tiga. Yang pertama, al-ulama'u, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, ilmu din, ilmu agama. Yang kedua, wal-ikhwanu, saudara-saudara yang senasab, dan yang lebih jauhnya lagi teman, asyikah, handetolan, kerabat, dan begitu seterusnya. Dan yang berikutnya, wassalatin. Salatin jamak dari sultan, penguasa-penguasa, para pemerintah beserta dengan jajarannya. Ini juga mereka adalah orang-orang yang berhak untuk kita hormati. Tiga ini. Kita lanjutkan membacanya. Mengapa wahai kaum muslimin, tiga golongan manusia ini adalah orang-orang yang paling berhak untuk dihormati? Alasannya, antum perhatikan. Faman istaghafa bil ulama afsada dinuhu. Barang siapa yang merendahkan ulama, maka akan rusaklah agama dia. Barang siapa yang merendahkan ulama, ulama yang betul-betul ulama, ulama ahli sunnah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, Syekh bin Uthaymin, Syekh Muqbil, dan para ulama di zaman sekarang yang sejalan dengan ulama-ulama tersebut yang tadi kami sampaikan. Ya. Siapa yang menghina ulama-ulama tersebut, padahal ulama-ulama itu mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan Al-Quran wal hadis dengan pemahaman yang benar dan baik, kok dihinakan, dilecehkan, maka hal ini berakibat agamamu akan rusak. Kamu akan beragama dengan cara yang batil. Kamu tidak akan mau dengan ilmu para ulama. Dengan sebab itu kamu sesat. Semisal di zaman sekarang ini, wahai kaum muslimin, ulama yang ada di zaman sekarang ini banyak. Di antara ulama-ulama kibar di zaman sekarang ini adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri, Syekh Shalal Al-Luhaidan, Syekh Shalal Al-Fauzan. Ini ulama besar. Sisa-sisa ulama salaf yang masih di zaman sekarang ini, yang mereka dulu di zamannya Syekh Ibnu Taimin wa Syekh bin Baz adalah selevel, setingkat dengan beliau-beliau tadi, seumuran dengan beliau-beliau tadi di atas, belajar dengan masyayikh-masyayikh tadi di atas, dulu sebagai murid-muridnya, kemudian sebagai ulama di zamannya. Syekh Rabi' belajar kepada para ulama yang sebelumnya, Syekh Abdul Jabiri belajar kepada ulama sebelumnya, Syekh Muhammad Aman Al-Jami belajar dengan Syekh sebelumnya. Ulama, kalau anda membenci mereka, melecehkan mereka, berarti agamamu itu diambil dari mana? Diambil dari mana kamu ketika kamu sudah melecehkan ulama salaf, ulama sunnah? Belajar dari mana kamu? Belajar dari ahlul bid'ah. Karena lawannya ulama sunnah adalah ulama bid'ah. Belajar dari Yusuf Qardawi, belajar dari ilmu-ilmunya Hasan al-Banna, belajar dari ilmunya Said Qutb, yang mereka ini keluar dari manhaj salaf dan mengajarkan perihal-perihal yang menyimpang dalam bidang akidah, wahdatul wujud, dan keyakinan tariqah sufiyah. Kalau tidak suka dengan ulama salaf, maka dia akan larinya kepada ulama bid'ah. tidak suka dengan ustadz-ustadz ahlu sunnah yang terang-terangan menyebarkan dakwah sunnah, terang-terangan menyebarkan ilmu sunnah, kok membencinya? Maka anda berarti berilmu dengan ilmu apa? Hah? Anda itu belajar dengan siapa? Ketika anda membenci para ustadz-ustadz yang menyebarkan ilmu sunnah, tak lain larinya adalah kepada mereka-mereka yang di atas penyimpangan, di atas kebid'ahan yang telah ditahdir oleh para ulama tersebut di atas tadi. Kemudian berikutnya, wa man istakhafa bil ikhwan afsada muru'atahu. Barang siapa yang merendahkan saudara-saudaranya, menghinakan saudara-saudaranya, maka dia berarti merusak kehormatan dirinya. Kehormatan dia akan rusak ketika dia tidak menghormati saudara-saudaranya, tidak menghormati saudara kandungnya, tidak menghormati saudara-saudara tetangga kanan kirinya, tidak menghormati teman-temannya. Maka yang akan terjadi adalah dia berarti merusak nama baiknya sendiri. Orang akan jauh dari dia. Orang akan membencinya. Karena keberadaan dia dimanapun selalu membuat masalah. Sampai-sampai dikenal dengan sahibul masyakil. Tahu sahibul masyakil? Orang yang dimanapun berada membuat permasalahan, membuat keruwetan, membuat permusuhan. Orang akan nyiteni bocah kiai yang dibaik gaya masalah ya. Di kampungnya bikin masalah. Dia pindah ke kampung lain bikin masalah. Dia taklim di sini bikin masalah, taklim di sana bikin masalah. Orang seperti ini akhirnya dijauhi. Ini teman-temannya yang saleh menjauhinya karena dia rusak. Kerusakannya diakibatkan karena dia merendahkan saudara-saudaranya. Bisa dipahami hadirin? Ya. Bahasa kitanya, kalau kamu mau dihormati orang, maka hendaknya kau menghormati orang lain. Fadihwan. Ya, kalau kamu hendak dimuliakan orang lain, maka hendaknya pun bersikap memuliakan orang lain. Adapun bagaimana dengan kebid'ahan dan ahlul bid'ah, mereka tanpa direndahkan memang sudah rendah. Tinggalkan mereka dan jangan bergaul sama mereka, karena kalau kita bergaul dengan ahlul bid'ah kita akan ikut rendah, rendah secara syar'i. Yang keempat atau yang ketiga, wa man istakhafa bisultan afsada dunyah. Orang yang merendahkan penguasa, mencibir pemerintah, maka dia akan rusak urusan dunianya. Orang yang merendahkan penguasa, ya, tidak menghormatinya, urusan dia akan susah. Melecehkan kepolisian umpamanya, susah dia dalam urusan duniawi dia. Perizinan, bikin KTP, surat kendaraan, susah. Orang yang merendahkan RT RW-nya, padahal mereka adalah penguasa kita dan mereka adalah muslimin, kita akan kesusahan dalam pengurusan kartu-kartu KK atau yang semisalnya. Demikianlah kaum muslimin. Orang yang merendahkan pemerintahnya, dia akan rusak kehidupan duniawinya. Ya. Wal aqilu la yasakhif bi ahad. Seorang yang berakal dengan cerdas, maka dia tidak akan merendahkan seorang pun. Kenapa? Karena itu dilarang dalam agama. dan juga akan beresiko besar bagi dia sendiri. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, kafa bil mar'i isman ayyah kira'ahul muslim, cukup seorang dikatakan berdosa ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Jadi jangan merendahkan. Di samping itu, kaum muslimin, bentuk kesombongan itu di antaranya adalah engkau memandang saudaramu dengan pandangan rendah. Secara otomatis engkau lebih merasa tinggi dan besar daripada saudaramu yang kau pandang rendah. Padahal dia seorang yang muslim, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menafsirkan al-kibru batarul haq wa hum tunnas. Yang namanya sombong itu adalah menolak al-haq dan merendahkan manusia. Orang yang berakal, dia mukmin dan akalnya akal yang baik, tidakkanlah mau dia merendahkan orang lain, bahkan dia akan tawadhu, merasa dirinya rendah, tidak ada kesombongan dalam diri dia. Walaupun dia mungkin punya kelebihan, tapi dia memandang orang lain dengan pandangan memuliakan dan menghormati. Bisa dipahami hadirin? Ya. Allah kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Al-Imam Ayyub ibn Yazid Al-Qiriyah mengatakan, wal-aqilu ad-dinu syari'atuhu. Orang yang cerdas, masih bicara masalah orang yang akil, orang yang akil, yang berakal baik, ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya. Yang pertama kata beliau, al-aqil ad-dinu syari'atuhu, orang yang berakal cerdas, tanda pertamanya adalah agama sebagai aturan hidupnya. Agama al-Islam yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah syariatnya, aturan-aturan hidupnya. Ini cerdas. Mau melakukan sesuatu, pertimbangannya hukum syariat. Boleh dan tidaknya hukum syariat. Mau makan minum sesuatu, pertimbangannya hukum apa? Syariat. Ini halal enggak ya secara agama? Ini cerdas. Minuman ini halal apa enggak ya? Ini cerdas. Karena jangan sampai perbuatan yang akan dia lakukan merugikannya. Dosa dilakukan yang akan mendapatkan siksa dan penderitanya, kamu bodoh banget kamu. Ini bahasa kasarnya. Makanan sembarang makan, yang haram dimakan juga, bodoh temen si kowe, bahasa kitanya. Kenapa? Gak pakai akal. Ini akan merugikanmu, masuk neraka kamu nanti. Rasul mengatakan, kullullah min nabatat min suhtin ahakku binar. Daging manusia, tubuh manusia yang tumbuh dengan sebab makanannya haram, maka itu sangat layak dibakar dalam neraka. Kamu gak cerdas berarti kamu. Gak cerdas. Walaupun mungkin titelnya S1, S2, atau LC, Magister, atau mungkin profesor sekalian, gak cerdas. Loh, kuat orang dia titel, benda tidak akan ngomong orang cerdas-cerdas. Tolak ukur kita, wahai kaum muslimin, orang yang cerdas, ucapan Imam Ayyub ibn Yazid ini, orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan agama Allah ini sebagai aturan hidupnya. Mau bicara apa, ditata. Mau menyampaikan apa, dipikirkan. mau beli apa, mau kerja apa, mau dagang apa, mau melakukan apa, ibadah apa, semuanya orang cerdas mengembalikan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang cerdas itu seperti itu, Pak. Jangan ikut-ikutan. Wong pinter minum apa? Iklannya tolak angin. Ya, itu cerdas menurut mereka. Ada juga yang mengatakan wong bejo apa? Urusan mereka. Tapi kalau urusan cerdas secara syar'i, ini dia. Kita walaupun tidak pernah mendapatkan titel apapun, mereka walaupun mungkin tidak tamat SMA atau tidak pernah mengenyam pendidikan apa perguruan tinggi, tapi cerdas. Luar biasa. Memanage waktu pas dengan yang disyariatkan, jamnya sholat-sholat, jamnya dagang-dagang. Ini jamnya dia berbuat apa dia lakukan sesuai syar'i. Ini namanya programmer yang handal. Orang yang membuat program hidup dengan tepat ketika syariat ini sebagai aturannya. Bisa dipahami hadirin? Nah. Kemudian yang berikutnya sifat yang kedua, wal hilmu tabi'atuhu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang al-hilm. Hilm itu adalah berjiwa besar. Ya, penuh dengan kesabaran dan kehati-hatian. Ini adalah tabiatnya. Tabiatnya. Sabar, ta'anni, berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat, berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini tabiatnya yang ada pada orang tersebut. Ini cerdas wa kaum muslimin. Tidak serampangan, tidak ngawur, ya. Tidak hanya semata ikut-ikutan. Tetapi dia memiliki kecerdasan memang al-hilm. Ini memandang jauh akibat perbuatan. Kalau saya sekarang begini, besok akan terjadi apa? Kalau saya begini melakukan ini akan terjadi apa? Itu betul-betul diperhatikan olehnya sehingga matang segala apa yang dia lakukan dan matang pula pertimbangan segala apa yang dia ucapkan. Kemudian yang berikutnya, wara'yul hasanu sajiyatuhu. Orang yang cerdas adalah orang yang memiliki pendapat-pendapat yang baik. Pikirannya itu pikiran yang baik. Baik secara apa? Syariah. Karena dia menjadikan hukum-hukum syariat sebagai aturannya. Maka apa yang keluar dari benak dia, apa yang terbesit di otak dia, apa yang keluar dari pemikiran dia adalah pemikiran yang baik dan baik, positif dan positif sesuai dengan syariat. Bahasa lainnya, orang ngeres. Tahu ngeres, Pak? Tidak kotor dengan syahwat, tidak pula kotor dengan syubhat. Ini orang yang cerdas. Maka marilah kita kaum muslimin jadi orang yang cerdas dalam memutuskan perkara itu, pertimbangannya dalam dengan ilmu agama. Permasalahan keluarga, mengurusi istri yang rewel, ya, atau istri bingung ngurusi suami yang seperti itu, itu semuanya tidak dilakukan dengan serampangan tetapi penuh dengan pertimbangan ilmiah. Baru setelah dipertimbangkan akan ada sebuah kesimpulan, Anda cerai lebih baik daripada Anda teruskan. Karena istrimu sudah begini dan begitu. Atau mungkin sebaliknya, anti minta lepas dari suamimu. Setelah dipertimbangkan secara hukum syar'i, suamimu sudah tidak layak lagi. Khulu. Kalau seandainya dia mau ceraikan, bagus. Kalau enggak, anti ajukan khulu, ingin lepas dari laki-laki seperti itu. Ini sebuah keputusan yang betul-betul setelah melalui berbagai macam tahapan-tahapan ilmiah. Ini orang cerdas, Pak. Tidak dengan hawa nafsunya. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, ucapan yang panjang, kita carikan yang berikutnya adalah ucapannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang ada pada poin ke-711 di dalam kitab kita Lamuddurul Manthur ini. Nasihat dari beliau untuk kita umat Islam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, laisa li ahadin an yunassiba syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghairan nabi atau ghairun nabi alaihi salatu wassalam. Perhatikan kalimat ini. Agak susah diterjemahkan tapi mudah-mudahan gampang dipahami. Tidak ada seorang pun manusia yang kita bersandar kepadanya, yang kita mengajak manusia untuk mengikuti orang ini, yang kita mencintai orang lain disebabkan karena orang ini, atau kita memusuhi orang lain disebabkan orang ini. Orang ini sebagai faktornya, tak lain orang ini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami apa tidak? Susah? Perhatikan di sini. Dengan bahasa yang bebas lebih mudah. Kita ini baik kaum muslimin, kalau kita menyandarkan diri kita itu kepada siapa? Saya ini muslim, agamaku Islam, tetapi saya Islamnya Islam Syekh Bin Baz. Begitu. Apa begitu? Bukan, tidak. Saya ini muslim, tapi Islamku Islam A. A ini disebut ada kalanya organisasi, ada kalanya lembaga, adanya kalanya kelompok. Ya. Ada orang yang seperti itu. Saya Islam, tapi Islamku Islam ini. Kalau kita mengatakan saya Islam, Islamku Islam Salafi, bagaimanakah ini? Salafi itu dakwahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salafi itu adalah sebuah pemahaman yang mengembalikan kaum muslimin kepada Al-Qur'an was sunnah dengan apa yang ada di zaman Nabi dan para sahabat. Ini salafi. Maka orang yang menyandarkan diri kepada sunnah, kepada salafi, adalah berarti dia menyandarkan diri kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bersandar kepada beliau, berakidah ikuti beliau, beribadah ikuti beliau, dan dalam berdakwah pun saya mengajak orang untuk ikut kepada beliau. Beliau siapa yang dimaksudkan? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu dai mengajarkan apa? Jawaban kita, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Ini tujuan dari dakwah kita. Kamu membenci musuh, siapa musuhmu? Musuhku adalah orang-orang yang menentang Nabi. Siapapun yang membenci Nabi, maka aku membencinya. Ini. Siapa yang menentang Nabi, maka aku pun membencinya. Karena yang aku jadikan sebagai patokan takaran dalam mencintai atau membenci adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, tidak ada seorang pun selain Rasul Muhammad sallallahu wasallam yang kita bersandar padanya kecuali beliau. Yang kita mendakwai umat untuk mengikuti kecuali mengikuti jalannya beliau. Dan kita tidak pula mencintai dan membenci manusia kecuali dikarenakan mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lainnya. Ini ajarannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mengajak kita kepada sunnah tanpa kepada bid'ah. Mengkultuskan Nabi, memuliakan Nabi, menjadikan Nabi sebagai pusat kita dalam beragama dan tidak kepada orang yang lainnya. Bukan kepada Bukhari, bukan kepada Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, bukan kepada Imam Ibnu Huzaimah, bukan kepada Imam Hamad bin Salamah, bukan kepada Imam Auza'i, Imam Ahmad, Malik, Imam Syafi'i, bukan kepada itu semuanya. Tetapi kepada Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Ini nasihat dari beliau. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Wa la yunsabu lahum kalaman yuwali alaihi wa yu'adi ghairu kalamillahi wa rasulih wa majtama'at alaihi al-ummah. Dan tidak ada satupun ucapan yang kita bersandar pada ucapan itu selain ucapan Allah dan sabda Rasulnya. Kita kalau beragama itu dalilnya, sandarannya yaitu, jangan pernah beragama sandarannya kepada nenek moyang. Jangan. Banyak orang yang mengaku muslim beragama Islam, tapi begitu dipermasalahkan masalah keyakinan, ternyata dia bersandar pada animisme, dinamisme. Ya saya sih agamanya Islam pak, tapi lah wong sudah acara ini mendarah daging di tempat kami, masa mau ditinggalkan? Ternyata yang mendarah daging itu aja ajarannya animisme, dinamisme, pengagungan terhadap roh-roh halus atau benda-benda keramat. Ini tidak benar. Sebagai seorang muslim, sandaran dia adalah kalamullah dan kalamu rasulillah. Mencintai dan membenci al-wala wal-bara adalah kepada kalamullah wa kalamu rasulillah, bukan kepada yang lainnya. Bal hada min fi ahlil bidah. Bahkan ini apa wahai muslimin? Orang yang beragama tetapi sandarannya bukan kepada Allah dan Rasul. Beragama sandarannya bukan kepada Al-Quran wa Sunnah. Ini adalah model beragamanya Ahlul Bid'ah. Semua Ahlul Bid'ah itu bersandar dalam beragama di luar Al-Quran dan As-Sunnah. Buktikan. Ambil contoh bid'ahnya mereka. Kita tanyai, pak, Anda melakukan bid'ah ini sandarannya mana? Ayat apa? Hadis mana? Apakah pernah Allah memfirmankan kita melakukan ini? Apakah Rasulullah pernah mensabdakan kita melakukan ini? Jawabannya adalah tidak. Mereka fair mereka. Ini mereka gentle. Tidak, ini memang bid'ah. Tapi kami meyakini walaupun bid'ah, tapi hasanah. Artinya kalimat tersebut dari kaum muslimin, itu sudah sebagai bentuk apa? Kejujuran bahwa perbuatan dia itu tidak bersandar pada Allah, dan tidak bersandar kepada Rasul, jujur dia. Cuman masih ada syubhat. Bid'ah itu tidak semuanya dolalah. Nah ini PR kita yang harus bisa menjelaskan bid'ah itu tidak ada yang hasanah. Bagaimana mungkin Pak ini hasanah, lawang Rasul tidak mengajarkan kok. Apakah guru njenengan sing damel bid'ah niki Rasul? Pikirannya kok terbuka Pak? Iya jane aku beragu loh. Mengorana dalilnya diamalakan ke bid'ah. Ning nong keprimaning hasanah. Hasanah maning. Hasanah maning. Ya. Ini syubhat. Tetapi hal ini beliau katakan di sini kaum muslimin. Sudah selesai? Jamaah adzan? Ya sudah. Nah. Insyaallah pada kesempatan yang berikutnya kita akan lanjutkan insyaallah. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.